Adab kita, adab kita masih di surah Al-A'raf dalam ayat yang ke-34. Kita sudah selesaikan ayat yang ke-33. Sekarang 34. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah 7, surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Dan setiap umat mempunyai ajal terhadap sesuatu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Setiap umat, umat yang dimaksud dalam ayat ini Bapak Ibu adalah kelompok masyarakat atau bangsa. Di Al-Quran kata umat itu diurang hampir 30 lebih dan pengertiannya macam-macam. Umat yang paling banyak dipakai di Al-Quran pengertiannya adalah kelompok masyarakat. Ada juga bukan hanya masyarakat manusia, binatang pun juga Al-Quran menyebutnya mereka kategori umat. Misalnya dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahaihi illa ummatun amsalukum. Tidak ada satu binatang melata pun dan juga burung yang terbang kecuali mereka semua juga umat-umat seperti kamu dan seterusnya. Dan setiap umat memiliki ajalnya, ajal yang tadi terjemahkan dengan batas waktu atau limit kehidupan. Maknanya apa? Bahwa setiap bangsa itu Allah telah tetapkan masing-masing apa syaratnya ketika bangkit dan kapan harus runtuh. Itu semuanya sudah ada ketentuan, dan ketentuan itu bersifat universal. Artinya apa? Tidak hanya kaum muslim, bangsa mana saja kalau kemudian mengikuti aturan-aturan Allah yang berlaku dalam kehidupan ini, atau yang sering disebut dengan istilah sunnatullah, misalnya begitu, maka juga akan eksis. Tapi kalau mengabaikannya, maka akan runtuh. Prinsipnya yang menyebabkan keruntuhan suatu bangsa itu adalah perilaku dari anggota masyarakat bangsa itu sendiri. Mari kita lihat surah nomor 8, surah Al-Anfal pada ayat yang ke-54. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha," ayat 53, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan 'an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu bangsa itu tidak berubah dari adab, tidak akan berubah menjadi bencana, menjadi siksa, kalau bukan nikmat itu sendiri, bukan bangsa sendiri, kaum itu sendiri yang mengetahui. Perbuatan seperti apa yang menyebabkan eksistensi sebuah bangsa itu akhirnya menjadi runtuh? Tapi kalau usia satu bangsa itu bisa sampai sekian generasi, ya, kalau manusia kan rata-rata usia kita ini berapa nih? Rata-rata usia kita, ya, 60 ya. Bapak sudah berapa? rata-rata usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 tahun. Nah, kalau sebuah bangsa ini bervariasi banyak. Kita ambil contoh misalnya kaum muslim, umat Islam dimulai dibangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada periode Khulafaur Rasyidin 40 tahun lebih Khulafaur Rasyidin 40 tahun periodenya. Meskipun berganti rezim, tapi umat Islam masih berkuasa. Di zaman Khulafaur Rasyidin itu yang menorehkan tinta emas adalah khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 10 tahun beliau memerintah, itu Islam menjadi satu-satunya negara adikuasa superpower di dunia saat itu. Kenapa? Dua negara superpower yang lain runtuh, yaitu Romawi dan Persia. Untuk setelah Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin oleh rezim dari Daulah Bani Umayyah. 90 tahun pada khalifah yang memang juga sangat terkenal adil, misalnya khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya 2 tahun memerintah. Bayangkan, tapi menorehkan tinta emas keadilan Islam betul-betul tercermin saat ini. Daulah Bani Umayyah runtuh, muncul daulah baru Bani Abbas, tapi masih tidak umat Islam. Itu 5 abad melintas. Terakhir runtuh di abad yang ke-13, tepatnya di 1250-an, ketika Baghdad dihancurkan oleh Ghulam Muhammad. Habis umat Islam pada saat itu runtuh, tidak bangkit-bangkit. Ada bangkit sebentar, daulah misalnya Ottoman Osmania di Istanbul, Turki. Sempat juga punya kerajaan cukup di wilayah Spanyol sekarang selama 800 tahun. Tapi umumnya ada mengalami kejatuhan. Dan penyebab kejatuhan, keruntuhan sebuah bangsa dijelaskan dalam Al-Quran faktor penyebab. Jadi itu kenyataannya benar. Mari kita mulai. Yang pertama, mengapa sebuah bangsa itu runtuh? Yang pertama adalah karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah SWT. Kita lihat misalnya di surah Nahl yang ke-7, surah Al-A'raf juga ayat yang ke-96 misalnya. Jika kita ketemu ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Mendustakan ayat-ayat kami. Tadi apa? Berkat atau berkah? Berkah. Nah, bedanya apa? Berkat sama berkah. Ya, bedanya apa? Berkat dengan berkah. Kalau berkah, berkah itu makanan. Gede-gede ya Pak ya, yang Bapak ini itu namanya kalau berkah, iya tambahan kebaikan. Allah curahkan keberkahan dari langit, tambah kebaikan. Maka segala sesuatu disebut berkah. Itu kalau bertambah selalu kebaikan. Rezeki yang berkah itu berarti apa? Dengan rezeki itu bertambah kebaikan. Ada suami istri yang bekerja, cuma merasa kok gak cukup ya. Itu artinya istrinya fokus untuk ngurus rumah tangga suaminya, Allah cukup. Nah itu disebut rezeki yang umur yang berkah, tambah umurnya bertambah juga berkahnya. Ilmu yang berkah, tambah pinter, tambah ilmunya, tapi juga tambah kebaikan-kebaikan. Istri yang berkah itu tambah istri. Nah, seandainya walau anak anggel, seandainya penduduk suatu negeri aman wa taqwa, beriman dan bertakwa. Kita mungkin sudah sering sampaikan apa ibu sebuah kaidah, ya kaidah dalam memahami ayat. Kalau ada satu ayat yang di situ ada pengandaian dengan lau, itu berarti apa? Mustahil terjadi. Maksudnya apa? Itu unreal. Dalam kasus konteks ayat ini, faktanya penduduk negeri itu, negeri tersebut tidak mau beriman. Itu. Ini kan nanti kan kasusnya kan penduduk Mesir di bawah rezim Fir'aun. Maksudnya apa? Kalimat pengandaian di Al-Qur'an itu ada tiga, Pak Ibu. Kalimat syarat di situ, kalau kata idza, maka itu pasti terjadi. Misalnya apa? Seluruh ayat tentang kiamat itu semuanya menggunakan awalan kata idza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu artinya apabila. Itu berarti apa? Pasti terjadi. Yang kedua kata in, yang artinya juga jika, apabila. Tapi itu 50-50. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Maka misalnya ayat in tansurullah yang sur, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Faktanya apa? Ada yang menolong, ada yang tidak. Tapi kalau lau, seperti kata ayat ini, seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kutubukan berkah. Faktanya penduduk negeri itu tidak beriman. Maka apa? Karena dia mendustakan ayat-ayat kami, ketimpangan ada runtuh. Cuma perbedaannya adalah keruntuhan suatu bangsa di zaman dahulu dengan berikutnya itu berbeda. Bedanya apa? Kalau di zaman sebelum Nabiullah Ibrahim AS diutus, runtuhnya suatu bangsa itu juga diikuti oleh hancurnya yang berakal. Maka misalnya kaum Nabi Nuh bukan hanya kemudian lokasinya yang kebanjiran, tapi orangnya durhaka semuanya habis. Kaum Nabi berikutnya Hud, namanya bangsa Ad, itu bukan hanya tempatnya kemudian terjadi bencana, ya gempa dan angin ribut, tapi yang mendustakan habis. Kaum Nabi Lut, hujan batu semua habis. Tapi setelah Nabi Allah Ibrahim, yang runtuh sistemnya, orangnya tidak semuanya diadab Tuhan. Contoh misalnya Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau kemudian menegakkan ajaran Islam di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah 10 tahun, dan sempat menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijri. Tahun ke-8 Hijri Mekah kemudian jatuh dalam kuasaan kaum muslim di bawah Rasulullah SAW, tapi penduduknya tidak semuanya dianggap, tidak semuanya mati, hanya sistem jahiliyahnya yang utuh habis, bergantian dengan sistem tauhid. Nah ini salah satu perbedaan. Maka adab yang menimpa atau kerumun terjadi sekarang tidak selalu diikuti dengan diadabnya semua penduduknya, tidak, dan keruntuhan sistem itu dan berganti dengan sistem yang baru, yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu. Maka kalau siapa saja yang sebuah bangsa yang beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan berkat. Tapi sebaliknya mendustakan, runtuh bangsa. Meskipun terkadang juga di sebab yang kedua, salah satunya apa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa itu mungkin sangat melimpah. Surah 6 Al-An'am ayat yang ke-44 misalnya, sudah beberapa waktu lalu kita singgung juga. Ini menjelaskan prinsip ini. Sebab peruntuhan terkadang Allah kirimkan dulu kesenangan-kesenangan, kesuksesan-kesuksesan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah istidraj. Yaitu apa? Allah membukakan kesenangan-kesenangan dunia pada saat orang itu durhaka. Maka Bapak Ibu, jangan menilai kalau orang itu sedang sukses itu berarti disayang oleh Tuhan. Karena boleh jadi itu bentuk istidraj. Allah memberi kesempatan sejenak untuk menikmati aneka macam nikmat kesenangan yang telah diturunkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak segera ingat, maka ketika jatuh, maaf, sakitnya itu enggak hanya di sini, tapi hatinya itu luar biasa. Maka salah satu sifat jelek manusia itu apa sih? Yaitu apa? Kalau mendapatkan cobaan, kesulitan, menganggap Tuhan itu sedang marah. Tapi kalau mendapat kesenangan, dikiranya Tuhan sedang sayang. Surah 89 Al-Fajr ayat 15-16 itu berisi tentang penjelasan sifat Allah yang seperti itu. Surah Al-Fajr 89 Wa'amal Insan. Maka adapun manusia, apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka berkata, Tuhanku telah memuliakan. Iya, terus 16. Namun apabila Tuhan memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi kalau diberi kemuliaan, kesuksesan, harta yang melimpah, itu manusia akan menganggap Tuhan sayang kepada. Itu kan Pak ya? Terkadang akhirnya kemudian malah itu melampaui batas, sombong. Tapi sebaliknya kalau sudah punya masalah, itu dikiranya Tuhan sedang marah, terus tanya, Tuhan dosaku apa? Tanya lagi Pak, Tuhan dosaku apa? Untung gak dijawab. Kalau orang nanya Tuhan dosamu apa, terus dikirim jawaban lewat email di daftar dosamu, itu kan banyak. Maka di ayat lanjutnya itu apa? Kalau sekali-kali jangan begitu. Kalau Allah membukakan aneka macam kenikmatan kepada orang-orang yang durhaka, itu bentuk istidraj, bentuk ketidaksukaan Allah kepada bangsa itu. Jangan disimpulkan orang-orang kafir malah hidupnya jangan. Artinya apa? Jangan iri dengan yang seperti itu. Karena pasti tadi itu ada saatnya mereka akan runtuh, ada Tuhan akan runtuh. Maka misalnya kita lihat, kita baca berita ini kemarin misalnya ada satu negara di Eropa menjadi negara yang ke-17 Pak, yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Karena sering berkunjung ke apa namanya kedai kopi apa itu loh, saya melegalkan pernikahan sama jenis. Bagaimana sikap kita? tenang aja, enggak perlu kita emosi. Ini berarti apa? Keruntuhan bangsa itu sudah dekat gitu. Karena apa? Karena kalau kemaksiatan sebuah bangsa sudah mencapai puncaknya, itu pertanda runtuhnya sudah dekat. Israel tidak mau berhenti juga untuk mendirikan bangsa Palestina. Terus itu Pak. Itu keruntuhannya sudah dekat. Rumusnya begitu. Terus bagaimana kalau kita berpangku tangan itu? Dan paling tidak kita waspada, bersikap hati-hati supaya tidak termasuk yang kemudian mendiamkan satu perbuatan mungkar. Karena kalau kita bersikap pasif mendiamkan, meskipun kita ikut terkenal, itu prinsipnya. Surah 8 ayat 25 itu Allah mengatakan wataku fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassan wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dan siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jagalah dirimu dari jenis siksa yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat dosa, yang tidak berbuat pun bisa terkena. Kalau apa? Mendiamkan. Itulah kenapa prinsip sebuah bangsa yang khairul ummah, yang ideal, yang terbaik itu nomor satu apa Pak? Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan salah nyebut ya Pak, karena ada yang melakukan amar ma'ruf nyambi munkar. Ini ya, itu sebab kedua kenapa sebuah bangsa itu kemudian menjadi runtuh seperti ini. Yang ketiga, runtuhnya sebuah bangsa itu karena apa? Elitnya berfoya-foya. Oh, langsung ini dia. Surat nomor 17 Al-Isra ayat yang ke-16. Wa idza arada an nudlika qaryatan amalna mutrafiha fafasaku fiha fahakka alaiha alqawlu fadammamnaha tadbina. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Kenapa kurang lancar baca ya Mas? Ya belum sarapan Pak, baru habis sholat ya sarapan itu. Jadi ketika sebuah bangsa elitnya kemudian hidup dalam keadaan bermewah-mewah, sementara masyarakat grassroots-nya, rakyat kecilnya menderita, itu keruntuhan sudah dekat. Maka prinsip utama kenapa amar ma'ruf ma'ruf itu salah satu pengertiannya al-adil, keadilan. Kalau di sebuah bangsa keadilan sudah tidak ada, jurang antara si kaya dan si miskin begitu jauh, kedzaliman banyak dilakukan para elit, itu akan itu yang terjadi dengan Fir'aun. Maka apa yang terjadi dengan Syria sekarang saya kira Pak, dengan rezim Bashar Assad itu hanya nunggu waktu Pak, menggali liang kuburnya sendiri, karena pasti runtuh. Kalau kita baca statement berita benar atau tidak kan, umumnya ini kan kezalimannya juga mohon maaf ya, Fir'aun baru. Di zaman dulu ada Fir'aun dan sekarang juga ada Fir'aun, salah satunya akan dibilang pasti akan hancur. Itulah mengapa prinsip keadilan dalam segala aspek, terutama aspek ekonomi dan seterusnya itu amat ditekankan dalam Islam. Sehingga para ulama sampai menyimpulkan kalau mau disimpulkan inti ajaran Islam itu adalah keadilan. Gak usah pakai sejahtera, keadilan. Keadilan yang diperjuangkan di Al-Quran itu paling tidak ada tiga pengertian. Tiga pengertian keadilan yang diperjuangkan oleh Al-Quran. Nomor satu, keadilan dalam arti keseimbangan. Al-Quran misalnya mengatakan apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang menciptakan segala sesuatunya, makhluknya itu dalam keadaan fa'adalak, adil, yaitu apa? Seimbang. Maka harus tegakkan. Atau maknanya apa? Proporsional untuk adil. Maka tidak harus sama, Pak. Tidak harus sama persis. Tapi ukurannya jelas. Maka contoh hukum yang berlaku dalam keluarga itu hukum yang berkeadilan. Meskipun bagian laki-laki kalau warisan nih satu, bagian wanita setengah, misalnya gitu, itu adil. Kenapa adil? Karena laki-laki yang mendapat bagian satu wajib memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibunya, kepada saudara perempuannya. Wajib laki-laki ngasih nafkah, khususnya anak istri. Tapi kalau seorang wanita menjadi istri dan wajib menafkahi siapapun, maka dapat bagian setengah itu sudah kakean, sudah kebanyakan itu, kira-kira itu. Karena untuk diri sendiri itu, Pak. Maka seorang istri bisa berkata kepada suaminya, "Mas, hartamu milikku juga, tapi milikku, milikku sendiri." Catat pun catat. Itu prinsipnya. Maka kalau dapat setengah sudah banyak. Kok dibilang enggak ada perempuan? Lihat aja, hanya dari satu aspek, pertama keseimbangan. Yang kedua, pengertian adil artinya apa? Sama di muka hukum, khususnya dalam hal law enforcement, penegakan hukum. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak boleh. Surah nomor 5 misalnya, ayat yang ke-8, ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan prinsip ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau sebuah bangsa menegakkan keadilan dengan serius, sungguh-sungguh, bahwa eksistensinya bisa bertahan lama. Tapi kalau sudah menjadi barang langka itu keadilan, maka keruntuhan itu hanya tinggal masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ingin ditegakkan Al-Quran, keadilan dalam hal apa? Lawan dari kedelim. Yaitu apa? Sering diartikan meletakkan sesuatu pada tempat. Lawannya dolim berarti apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Itu juga harus diluruskan. Ini contoh. Maka kembali kepada sebab yang ketiga, ketika sebuah bangsa para elitnya melakukan tindakan yang melampaui batas dalam menjalani hidup, yaitu bermewah-mewah, maka keuntungannya dekat. Dan itu dalam sejarah sudah betul-betul kita baca itu. Rata-rata keruntuhan rezim sebuah bangsa itu salah satu faktor pemicu utamanya itu, Pak. Karena disharmoni di dalam lingkungan Islam. Oh, si mereka berantem sendiri rebutan kekuasaan, akhirnya sedolim mengambil pajak dari rakyat yang mencekik begitu, itu akhirnya runtuh. Yang ketiga ya, Kemudian yang keempat, sebuah bangsa itu menjadi runtuh kenapa? Karena tidak bersyukur. Dalam hal ini apa? Tidak menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu yang terjadi dengan sebuah bangsa yang diabadikan Al-Quran dengan bangsa Sabah yang disebut di surah 34. Kebetulan menjadi nama surah, namanya surah Sabah di ayat 15 dan 16. Laqad kana li sabahi fi maskanihim ayat jannatani ayamini wa shimal kulumir rizki rabbikum wa syukurulat baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri Sabah itu pak dulu disebut dengan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Apa artinya? Sungguh kami kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Iya. Pada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Iya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Yang terjadi akhirnya kok, Allah perintahkan, makanlah rezeki yang baik dan bersyukurlah, negerimu adalah negeri yang bagus. Apa yang terjadi kemudian, 16 ya? Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim pada mereka banjir yang sangat besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua buah kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Iya. Pohon asal dan sedikit pohon sidr. Negeri Sabah apa itu? Itu oleh para mufasir itu masuk sekarang ini wilayah Yaman. Iya. Bendungan itu yang samping kanan kiri. Jadi ada kedua buah kebun yang besar, tengahnya ada bendungan yang mengalirkan air kedua belah sisi itu namanya bendungan Makrim yang menghidupi, dan kemudian negeri itu sangat subur. Saking suburnya aneka macam tanaman tumbuh, terutama buah-buahan. Itu yang namanya orang lagi jalan pak, kalau bawa kantong plastik atau bakul itu gak usah petik, jatuhnya pun sudah penuh. Saking suburnya buah pada jatuh dimasuk sudah penuh itu. Tidak usah pakai manjat-manjat. Maka disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan Tuhan yang maha pengampun. Bersyukurlah, ternyata kemudian mereka ingkar, berpaling. Yaitu apa? Tidak memanfaatkan itu dengan cara yang benar untuk taat kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dikirimlah asap. Itu asap, banjir. Asapkan kita ya pak ya gitu, banjir habis pak, jempol bendungan Makrim itu dan negeri Sabah tinggal menjadi cerita, tidak ada kebangkitannya lagi. Negeri Sabah ini kemudian juga berkaitan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, seorang ratu yang berkuasa di saat Baldatun Thayyibatun itu pak. Namanya Ratu Sabah. Konon namanya siapa? Bilqis. Ada juga yang baca Balqis. Silakan pak, baca apa saja boleh. Obulqis juga boleh. Kenapa? Emang gak ada harokatnya itu tulisannya. Obilqis ya boleh, Balqis ya boleh. Jangan, oh bener Bilqis. Gak ada kaidahnya itu. Maka kalau kita baca Imam Hadis misalnya Imam At-Tirmidzi boleh, baca Turmudzi juga boleh, Tirmidzi juga boleh. Belumnya benar yang mana? Karena tidak ada arokatnya. Tapi sebaiknya kalau nama Quran itu ya sesuaikan dengan ejaan yang benar, nyebut yang benar. Orang kita itu namanya bagus benar, panggilnya yang jelek. Namanya bagus Abdurrahman, panggilannya berdua amal. Coba tahu. Namanya Abdul Razak, panggilannya Jack. Oh. Kembali ke negeri Sabah ya. Itu kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Hubungan yang hebat sehingga negerinya makmur pak, tapi menjadi hancur. Dan sampai sekarang tidak bisa bangkit-bangkit lagi. ada di Timur Tengah, mohon maaf, Yaman itu termasuk negeri yang miskin. Maka konflik Yaman gak mengundang Amerika, gak mengundang Eropa, gak ada pasukan situ. Paling Saudi. Perang-perang aja situ, kenapa? Miskin. Gak ada sumber daya alam, gak ada minyak, gak ada yang bisa dikerok. Tapi kalau Iran, kalau kemudian misalnya negeri yang kaya, Libya, begitu perang, pasti itu perang yang dibuat. Terkadang seperti itu. Na'udzubillahi. Negeri kita ini pernahkah? Pernah menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur? Pernah gak? Pernahkah kita sebagai rakyat menikmati negeri yang subur makmur? Pernah ngalami gak? Minimal di dalam lagu plus plus. Betul kan Pak? Ya kan? Lautan pun lautan kolam susu Pak gitu. Kokak dilempar jadi tanaman. Itu menurut lagu. Tapi kalau kenyataannya ya Allah alam Pak. Komunitas kita jutaan hektar sudah semuanya gundul Pak. Sumber daya sudah habis diapain Pak. Kalau ada orang bilang Indonesia kaya minyak itu tanya bapak-bapak yang kerja di sektor perminyakan bilang oh, betul kita kaya minyak itu sekarang. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Salah satunya apa? Kurang bersyukur. Syukur dalam konteks lain ini yaitu menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan kebenaran. Ada yang membuat teori Pak, konon negeri Sabah ini karena dikaitkan dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Itu kan salah satu nabi yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Infrastruktur kerajaan Sulaiman itu sampai kiamat gak ada yang bisa nandingin kerajaannya Pak. Itu waktu Ratu Saba datang ke kerajaannya kan, nanti disuruh Anamel, ya kan Pak ya. Ketika dia menyerah gitu loh. Itu kan, mohon maaf, ketika masuk kerajaannya kan dicincing itu ya, disingkapin itu bajunya, dikiranya aing, padahal itu istana kacang, istana kacang tebal, bayangkan 500 tahun sebelum Masehi lho Pak, sudah teknologinya kayak gitu Pak, di bawahnya air mengalir bocor bening gitu, atasnya istana kaca. Pertanyaannya itu di mana sekarang itu kerajaan itu? Karena kalau sampai ketemu ya Pak ya. Itu pasti jadi destinasi orang wisata itu. Wah, lihat kerajaan Sulaiman. Sayangnya kemudian ini termasuk diyakini bukan runtuh, tapi memang kemudian tidak ketemu. Kenapa? Dulu yang bangun itu bangsa jin. Jadi kontraktor. Di zaman kerajaan Sulaiman itu mayoritas semuanya bangsa jin. Cuma tidak tahu apakah melalui tender atau tidak itu Pak. Apa terus kemudian minta saham atau tidak itu tidak disebut juga Pak. Tidak tahu. Tapi yang jelas begitu. Kenapa? Karena Sulaiman mampu mengendalikan bangsa jin. Angin aja dikendalikan. Maka tidak perlu kendaraan beliau itu. Naik pesawat, presiden dan kerajaan tidak perlu. Berantakan pakai angin. Gimana caranya? Tidak usah dipikirin. Bahasa binatang mana? Mana kalau bapak ibu kok apa binatang mungkin malah stres ya kan mereka juga. Tiap hari denger tikus di rumah pada ngobrol gitu kan enak juga gitu kan. Untung kita nggak bisa gitu loh Pak, kira-kira gitu kan. Supaya gimana bisa? Maka ada teori yang pernah kita sampaikan apa yang ditulis di buku-buku itu. Kalau bapak ibu bikin penasaran ya, dari media itu ada itu. Yang bangun Borobudur itu Nabi Sulaiman. Ya, maka sebelum pulang ke Yerusalem, beliau mampir ke daerah Jogja. Daerah itu namanya Sleman, gitu. Dikasih nama diambil dari Nabi Sulaiman. Yang disebut kerajaan Sabah itu kan bahasa Arab Sabah. Aslinya apa? Sobo. Di mana? Kono Sobo, gitu loh. Maka di dataran tinggi diam itu banyak kasitus raja, itu katanya raja Sabah. Boleh percaya, yang sebaiknya nggak usah dipercaya. Nggak usah dipikirin, nggak matuk itu. Sebaiknya nggak usah dipercaya. Tapi kok ya ditulis itu, dijual itu kok, ditulis jadi buku dan dijual dan banyak yang beli gitu. Itulah Indonesia. Maka Bapak Ibu, salah. Nah, sekarang kita poin terakhirnya, bagaimana persyaratannya agar sebuah bangsa itu kemudian dapat berjaya. Allah sudah menjanjikan apa? Menjanjikan apa? Menjanjikan akan mewariskan bumi ini kepada kaum muslim. Salah satu ayat misalnya, ada beberapa ayat ya. Kita lihat misalnya di surah nomor 24 An-Nur ayat yang ke-55. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannakum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinannakum diinakum allazi ta'allahu wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan suatu apapun. Tapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Apakah janji ini pernah terwujud dan sudah terwujud? Ataukah belum? Hanya Allah yang tahu. Tapi janji Allah itu pasti benar. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia yang berjanji kan, kau yang berjanji. Ayat berapa itu? Apa itu? Dan kalau Allah berjanji itu, kalau Allah berjanji di Al-Quran bagus, tidak pernah pakai insya Allah. Iya, masya Allah, insya Allah. Jika kalian beriman bertakwa, insya Allah akan memberikan kekuasaan. Gak ada itu. Janji Allah itu pasti ada semua. Dalam ayat yang lain kita juga mendapatkan apa? Annal ardha yarithuha 'ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi ini mewariskan kepada orang-orang yang saleh, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu penjelasan Al-Qur'an tentang runtuh dan bangkitnya sebuah bangsa yang itu sunatullah. Maka ayat tadi mengatakan setiap umat telah kutentukan ajalnya, batas waktu bangkit dan runtuhannya. Itu maksudnya adalah bahwa aturan-aturan menyangkut kebangkitan sebuah bangsa dan keruntuhannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ulangi kembali garis bawah, yang menyebabkan sebuah bangsa runtuh bukan Allah, tapi perilaku kaum tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kepada bangsa ini, untuk dapat meneguhkan tauhid di bumi ini. Sehingga tadi dikatakan kriterianya apa? Teguh itu tidaklah yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik. Sehingga insya Allah kalau negeri itu seperti itu akan tegak, negeri itu akan menjadi negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun thahirah. Karena sudah amin, sudah selesai. Ya sudah amin dan selesai. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu, kita sampai di ayat 34 ya. Insya Allah 35 kita haruskan di sesi berikutnya. Ada yang disampaikan? Silakan. Silakan. Jadi menyimpang ya. Pernah saya dengar dari salah satu ustaz di Majelis Taklim dijelaskan, tapi lupa lagi, saya mau catat lagi kira-kira apa kaitannya. Subhanallah, kaitannya dengan empat sisi Ka'bah di Kota Mekah. Terima kasih. Kapan lupa ya? Dulu deh kan? Bisa gitu. Habis ngaji itu dulu gak ingat, sekarang lupa. Yang seperti itu biasanya kita sebut sebagai bentuk salah satu hikmahnya ya. Yang kami ketahui tidak ada penjelasan dalam Al-Quran atau hadis tentang kaitannya antara bacaan zikir Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allah Akbar, dengan empat rukun kan? Empat rukun apa? Rukun tentunya pocong ya kan, pocongan-pocongan kan ada rukun yang mani dan al-ilman gitu kan, ada kemudian rukun-rukun yang lain. Nah, apakah ada kaitannya sendiri? Saya sendiri belum menemukan. Maka kalau Bapak ingat itu lebih bagus kita ya. Kira-kira sekarang kalau Bapak mau catat lagi, wah aku gak ingat juga Pak, bukan gak ingat, emang belum tahu gitu loh Pak ya. Maka, tapi seandainya ada penjelasannya, kita bisa saja sependapat ya Pak ya. Sama dengan kenapa sih kalau orang tua kok tujuan? Kan ikut Nabi. Tapi kenapa kok Nabi melakukannya? Tujuh. Kok gak sembilan? Atau enggak? Nah itu ada macam-macam penjelasannya. Ada yang mengatakan tujuh itu angka banyak. Oh, kalau orang menyebut angka yang banyak di Al-Quran pun dengan istilah tujuh. Seandainya ilmu Allah ditulis dengan tinta air laut di dunia ini, di bumi ini, masih ditambah dengan tujuh laut lagi. Di situ maksudnya tujuh itu banyak, bukan di atas enam, di bawah delapan. Nah, kalau diartikan tujuh pas, gimana kalau ditambah delapan laut? Nah, fikir sekali mah tuh kalimat Allah jadi selesai kan dah. Contohnya Pak, kan ada hikmahnya. Kenapa tujuh kali? Ada juga yang mengatakan tujuh kali tawaf itu artinya manusia kalau meninggal itu pasti salah satu hari di antara tujuh hari. Betul nggak? Meninggalnya kapan? Senin. Kalau nggak Senin ya? Selasa. Kalau nggak Selasa? Kurang itu sampai tujuh itu loh. Nah ini kan namanya kan ya coba hikmahnya. Maka tentang kalimat tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, apakah ada kaitannya dengan makhluk Ka'bah? Tapi Pak, yang menarik di Al-Quran, kalimat zikir, empat kalimat itu yang diperintahkan untuk diucapkan sebetulnya hanya satu. Kalau Al-Quran ya, kita belum lihat hadis. Kalau dalam hadis kita dianjurkan baca empat itu. Tapi kalau ada Al-Quran yang ditekankan untuk diucapkan cuma satu, Alhamdulillah. Waqul Alhamdulillah, maka ucapkan Alhamdulillah. Tidak ada yang mengajak, maka ucapkan Al-Tasbih, Subhanallah. Yang ada apa? Langsung perintah, Sabbihis Harabbi. Sucikan, tidak ucapkan Al-Tasbih. Kenapa? Berarti kalau untuk hamdalah, Alhamdulillah, yang substansinya memuji Allah, itu harus diucapkan. Ini berarti apa? Bersyukur dengan sesama, berterima kasih, itu diomongkan, jangan dibatin. Terima kasih itu diucapkan, ada orang baik sama kita, terima kasih Pak, ucapkan, jangan diam. Cuma karena kenapa ya, kok suami itu jarang berterima kasih ke istri? Betul kan? Betul. Saya tanya bapak lo, ibunya yang ngomong. Yang sering malah istri yang minta maaf, padahal yang banyak salah suami. Maka sering saya Alhamdulillah. Bangsa atau rakyat yang orang yang mudah berterima kasih itu insya Allah bentuk syukur. Maka kalau anak-anak kecil di negara-negara apalagi Jepang sebentar-sebentar mesti ngapa-ngapain arigato, arigato mesti gitu. Ada pengalaman kawan kehilangan lumpen Pak Jepang lapor polisi, lo kan polisi itu malah bolak-balik. Jadi dia bilang terima kasih ya udah telah menghubungi kami, telah tolong kepada kami, saya janji berapa hari sekarang. Dan lama pagi, dan pagi sorenya itu diantar ke rumah, diantar. Bukan diterima, ambil di kantor, enggak. Tolong ya ada uang lah, enggak ada gitu. Bedanya kita sama Jepang luar biasa. Loh kita yang lapor kok dia yang terima kasih, kan aneh kan? Maka terima kasih itu penting. Terima kasih. Nah cuma sekarang kenapa ya kita kok susah sekali untuk mengucapkan terima kasih. Nah ini contoh dari banyak kan kembali tadi. Alhamdulillah, sebaiknya kalau kita sering ucapkan alhamdulillah. Dulu ada seorang kiai Pak, namanya Kiai Alhamdulillah. Kiai Alhamdulillah. Kenapa seperti itu Pak? Karena ucapannya selalu ngapa-ngapain itu mesti alhamdulillah Pak. Pada berbagai yang alhamdulillah. Gimana kan alhamdulillah? Mesti alhamdulillah. Terus. Ya bagus Pak. Suatu saat itu beliau kan orang pesisir Jawa, Pantai Utara gitu Pak, di Jawa Tengah. Nah beliau saat itu pergi ke Semarang Selatan itu Demak namanya. Demak soal itu kan banyak orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu Pak. Kan sungai-sungai itu Pak. Banyak ibu-ibu yang pada mandi di sungai-sungai itu. Pas naik mobil dikasih tahu saatnya, kayak gitu di seberang gitu. Alhamdulillah gitu. Terima kasih Pak, silakan. Assalamualaikum. Saya tergelitik pemahaman Ustaz mengenai sombong atau sombong dan karena ini bagaimana ya, bagaimana sikap kita Ustaz, karena sekarang ini kan multi disiplin, ahli geologi, ahli paleontologi, ahli-ahli itu melakukan penelitian yang menarik Ustaz. Bekas kapal Nabi Nuh itu hantar negara ini. Nah ini kita sebagai manusia kita tahu aja langsungnya kan satu ya. Terus satu lagi ini Yaman yang bendungan sudah dilakukan penelitian oleh ahli-ahli tidak pernah ada. Menurut penelitian kami ini disiplin ilmu yang ada tidak pernah ada bendungan. Nah ini gimana kita sebagai orang Islam? Kita sebagai orang Islam kalau bisa Pak ya terus mengasah diri untuk supaya pintar. Sehingga kalau ada informasi-informasi yang macam-macam itu tidak mudah mengangguk-angguk gitu. Tapi juga tidak buru-buru tapi bersikap hati-hati gitu. Salah satu kekurangan kelemahan kita kalau ada informasi misalnya penemuan kita langsung buru-buru mengamini ya, oh Al-Quran padahal yang namanya penelitian teori kadang-kadang bisa dikoreksi kayak tadi kan Pak, kalau betul penelitian tidak ada bendungan Makrif di Yaman itu, di Sana'a itu, hari itu kan. Nah kalau itu di mana ini? Padahal para fasir berulang mengatakan begitu. Maka kemudian ya kita harus berhati. Maka Al-Quran menyuruh kita cerdas. Banyak sekali ayat afala ta'qilu. Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Meskipun ada yang terjemahkannya salah juga. Afala ta'qilu. Apakah tidak bisa diakali? Lain itu semuanya kira-kira. Tapi intinya Pak, cara begitu banyak Al-Quran ayat yang mendorong agar kaum muslim itu menjadi cerdas. Kapankah itu kecerdasan itu harus dimulai? Maka termasuk kalau Bapak Ibu menerima informasi dari grup-grup dan dari jangan buru-buru langsung di format lagi langsung. Wah, kalau cocok dengan kita langsung sebar-sebar. Hati-hati dulu. Karena terlalu mudah nempel-nempel dari itu dan ya Pak, Photoshop itu Pak, nempel foto orang, kasih informasi yang kawan-kawan si sebar-sebar, dikira betul dia ngomong itu misalnya terakhir Pak, yang dibantah oleh Putin Pak, Putin mengatakan apa itu saya nggak bisa untuk kirim teroris itu apa namanya, ini merakam dan seterusnya lah, itu dibantah jadi contoh-contoh seperti itulah. Tapi kalau rekaman ini bedanya rekaman lah kira-kira gitu. Kalau berita-berita ini Allah Allah yang jelas dengan adanya penemuan-penemuan seperti itu menuntut kita agar menjadi kaum beragama atau orang beriman yang lebih cerdas. Mudah-mudahan dengan apa namanya usaha karena betapa kecilnya langkah terus dimulai termasuk kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian di masjid kita ini harus kita letakkan dalam konteks usaha untuk semakin mencerdaskan umat. insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Jamal Latibai Sallallahu